محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Bagi yang di belakang, kalau bukan karena nyandar, ke depan lah gitu. Kecuali kalau memang perlu sandaran, itu lain lagi. Biar lebih terasa komunikasi kita lebih akrab, lebih dekat. Insyaallah untuk pertemuan pada sore hari ini kita akan belajar berumah tangga kepada suri teladan kita yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa uswatun hasanah ada dua orang, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah tersedia bagi kamu suri teladan yang sangat baik, sempurna, patut dijadikan sebagai figur buat kita, yaitu pada diri Ibrahim. Insyaallah kita akan mengkaji surat Ibrahim dari mulai ayat 35. Sebelumnya kita baca bersama. Mudah-mudahan kelihatan dari belakang semuanya. Saya bacakan dan diikuti bersama. Sudah siap semuanya ya? Bagi yang tidak megang mushaf, lihat ke depan, mudah-mudahan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tipe keluarga. Ada keluarga Ibrahim yang suami istri satu arah, satu tujuan dan satu program pembinaan keluarga. Ada tipe Nabi Nuh yang suami dengan istrinya berseberangan. Suaminya menuju Allah, istrinya berlawanan, menentang jalan menuju Allah. Ada tipe Fir'aun yang istrinya menuju Allah, suaminya justru yang menghalanginya. Ada tipe Abu Lahab, nah dua-duanya menuju syaitan. Nah, ada empat tipe dalam Al-Quran. dan kita kaji sekarang untuk kita jadikan sebagai pendidikan buat diri kita, buat keluarga, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang pasti benar kalau kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam buku-buku sejarah banyak yang sudah dicampuri dengan tangan-tangan yang memang punya kepentingan tertentu. Tetapi kalau Al-Quran tidak bisa dicampuri. Kita awali dengan kalimat wa idz qala, dan ketika berkata, ketika bersabda. Kalimat dan ketika mengingatkan kita semuanya untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang sudah lalu. Untuk Al-Quran, semua peristiwa yang sudah lalu diungkap dalam Al-Quran bukan untuk diingat, dihafal, menjadi sejarawan. Tetapi untuk dijadikan pedoman hidup demi kepentingan saat ini dan di masa-masa mendatang. Pertama-tama kita perhatikan ungkapan Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu, ingat ketika bersabda Ibrahim. Dan tulisan Ibrahim dalam surat ini pakai huruf ya, sementara dalam surat Al-Baqarah tidak menggunakan huruf ya. Ya, kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah berkali-kali Ibrahim disebut, tapi tulisannya berbeda. Umpamanya kita lihat dalam ayat, nah kita perhatikan wa idz qala Ibrahimu juga di sini ada kalimatnya ya. Kita perhatikan dulu perbedaannya. Sama-sama wa idz qala Ibrahimu, tapi tulisan Ibrahim di atas tidak ada titik ya, Ibrahim di bawah ada titik ya. Tentu penulisan ini juga mengandung makna. Kita perhatikan pada ayat 126 surat Al-Baqarah, ini permohonan Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan tempat yang ditempati Ibrahim saat itu menjadi baladan amina, menjadi kawasan yang aman, menjadi negeri yang aman. Setelahnya memohon agar menjadi negeri yang aman, Allah jadikan memang jadi negeri. Nabi Ibrahim memohon kembali, jadikanlah negeri ini aman. Beda kan? Kalau yang pertama, jadikan tempat ini negeri yang aman. Permohonan kedua, jadikan negeri ini aman. Yang pertama belum jadi negeri, yang kedua sudah jadi. Keamanan yang pertama boleh jadi berbeda dengan keamanan yang kedua. Keamanan yang pertama aman dari apa, kedua aman dari apa. Makanya permohonannya pun berbeda dan terulang ya. Kita kembali kepada surat Ibrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ini sudah membawa keluarga, sudah punya anak, sudah punya Ishak, dan memohon kepada Allah agar negeri yang ditempati mereka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari keamanan jangan kepada otak manusia. Aman dari banjir, bagus, hadirkan semua pemikir tata kota supaya mereka berpikir bagaimana konsep memperbaiki kondisi Subang, Jakarta, Manado, Indramayu yang kena banjir sekarang ya. Sangat penting digunakan akal fikiran yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun program ke depan. Tetapi bukan jaminan akan mencapai tujuan. Kalau tidak Allah berikan keamanan, tidak akan aman-aman juga. Oleh karena itu sangat penting di samping memang menguras pemikiran bagaimana mengolah supaya memang bisa ke depan ada perbaikan, tetapi komunikasi dengan Allah harus lebih ditingkatkan juga. Contoh dari Nabi Ibrahim diawali dengan kalimat Rabbi ij'al hadzal balada amina. Dua kali permohonan Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah. Yang pertama, jadikan ini kota yang aman. Kedua, jadikan kota ini aman. Berarti setelahnya memohon supaya dijadikan kota yang aman, masih banyak tantangan ke depan. Datang lagi gangguan, datang lagi gangguan. Mohon lagi kepada Allah dengan ungkapan ij'al hadzal balada amina. Yang dimaksud mohon keamanan itu aman dari apa? Yang paling penting, keamanan itu bukan cuma keamanan berupa fisik. Sebab fisik bagaimanapun akan hancur. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak ada gempa, tidak ada bencana. Ya, kalau sudah Allah menghendaki, dan itu sangat sulit untuk kita pahami, kehendak Allah mutlak, tidak bisa dirubah-rubah, akan terjadi juga. Maka permohonan apa kepada Allah untuk memohon keamanan? Aman dari bahaya, tidak ridho terhadap keputusan Allah. Sebab kalau sudah ridho, apapun yang terjadi, senang-senang saja. Seorang suami istri sudah dikaruniai seorang anak masih bayi. Si bapak kerja capek, mau kerja lagi tapi mau istirahat dulu, ada waktu setengah jam, masuk ke rumah mau istirahat. Anak nangis, aduh mau istirahat gak jadi, anak pusing nih nangis. Kenapa? Karena tidak siap mendengar tangisan anak. Si ibunya yang ngurus semalaman, pagi-pagi ngurus anak terus sudah capek, pas anak nangis bagaimana kalimat si ibu? Kenapa sayang, ada apa? Si ibu, karena memang ridho. Ridho mendengarkan tangisan. Sama-sama mendengarkan tangisan, si ibu memang merasa ridho dengan mendengarkan tangisan anaknya, si bapak tidak dalam keadaan siap mendengarkan. Sama-sama mendengar, tapi beda reaksinya, beda dampaknya. Sekarang kehidupan masyarakat, apalagi di Amerika, karena kemarin kan ada bencana ya udara, sampai ratusan pesawat gak diberangkatkan kan, karena memang cuaca tidak mendukung. Tentu sekian banyak para pengusaha yang sudah membayangkan akan mendapatkan keuntungan, gak jadi. Kerugian cukup besar, lebih dari 100 pesawat tidak diberangkatkan karena memang cuaca tidak mendukung. Es salju sampai 35 cm. Di kita terhalang oleh banjir. Di tempat yang lain ada lagi dengan angin, topan dan lain sebagainya. Tentu itu bukan makna bahwa itu merupakan kecelakaan, tergantung orangnya. Boleh jadi orang yang terkena bencana sampai meninggal, yang dipandang umumnya masyarakat dia celaka, dia sebetulnya boleh jadi merupakan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mustahil seperti itu. Justru yang senang-senang, tenang-tenang, tidak terkena apa-apa, merasa bangga diri, aku hebat, aku aman, dan tidak perhatian kepada yang terkena bencana, itu sebetulnya yang celaka. Sikap yang sangat penting untuk kita perbaiki. Makanya kalimat wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Permohonan Nabi Ibrahim agar mencapai keamanan di negeri, apa yang ditekankan? Aman dari apa? Aman dari bahaya akidah yang menyimpang. Itu yang pertama. Aman dari akidah yang menyimpang, yang dilukiskan dengan kalimat na'budal asnam, menyembah berhala. Selamatkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Kalimat wajnubni, jauhkan aku. Bukankah sejak awal juga Nabi Ibrahim itu Allah yang menghancurkan berhala, yang menghancurkan patung? Nah sekarang setelahnya tiba di Mekah, Apa mungkin menyembah berhala secara tampil, menyembah patung? Di tempat semula saja di Mesir, dia sampai dihukum dengan dilemparkan ke dalam api akibat merusak berhala. Tapi kenapa sekarang kok sudah dewasa, sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi, beliau takut kalau termasuk golongan yang menyembah berhala? Yang dimaksud apa oleh Nabi Ibrahim? Tentunya bukan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh para musyrikin. Tetapi ada kekhawatiran pada diri, rasa takut kepada selain Allah, sejajar dengan takut kepada Allah, apalagi melebihi takut kepada Allah. Ada rasa takut kalau-kalau dalam dirinya punya harap kepada selain Allah, sejajar dengan harap kepada Allah, apalagi di atas harap kepada Allah. Itu makna wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Selamatkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kalimat berhala tersebut sangat luas. Walaupun secara fisik bisa diukur, ada yang dibuat dari batu, dari kayu, tetapi secara maknawi sulit diukur. Di Bandung mungkin sulit dicari di mana ada berhala ya. Patung yang disembah sulit, untuk ahli masjid enggak tahu di mana tempatnya itu. Tetapi banyak juga orang yang suka ke masjid menyembah berhala. Bukan berhala seperti bentuknya fisik, tapi dia punya keyakinan kepada selain Allah seakan-akan sederajat dengan keyakinan kepada Allah. Antara lain, keyakinan kepada akal, kepada ilmu pengetahuan. Sehingga banjir di mana-mana selalu disalahin sistem, atau selalu disalahkan pemimpin. Padahal boleh jadi bukan pemimpin dalam artian fisik, tetapi sejauh mana komunikasi umat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya baca di Facebook itu kritikan pedas, cemoohan kepada Gubernur DKI terkait dengan banjir sampai saat ini. Sudah mulai mereda, naik lagi, mereda, naik lagi. Itu cemoohan kepada dia. Saya merasa ya betul-betul sakit hati lah gitu. Bukan sakit hati karena ada cemoohan kepada pemimpinnya. Bagaimana kalau berita ini dibaca oleh korban banjir di sana, yang saat ini sulit untuk tidur di mana? Cari tempat mungkin karena sudah terlalu capek. Ada tempat 1 meter langsung tergeletak, langsung tidur di tempat penampungan. Kenapa tidak difikirkan itu korban banjir itu? Sehingga langsung menyalahkan kepada sistem, menyalahkan kepada kepemimpinan. Padahal semuanya itu kalau kita kembalikan kepada peristiwa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sedang khutbah Jumat. Datang orang, "Ya Rasulullah, inqata'atis subul. Kami ini sudah kehilangan jejak. Bagaimana kami bisa mencari makan buat binatang kami? Karena di mana-mana sudah kering. Aku mohon engkau berdoa agar turun hujan." Rasulullah langsung mengangkat tangan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Anas bin Malik sebagai jamaah melihat wajah Rasulullah sedang berdoa, tiba-tiba kelihatan dari belakang Rasulullah ada awan jalan hitam, tiba-tiba setelahnya di tengah-tengah langsung hujan turun tanpa diketahui sebelumnya ada tanda-tandanya, karena sedang panas matahari tiba-tiba datang awan. Allah yang Maha Kuasa membuktikan kekuasaannya dengan cara yang di luar jangkauan akal kita. Tidakkah sebaiknya kalau sudah memang sekarang sudah tidak mampu lagi gitu menyelesaikan masalah, kenapa tidak sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bagi kita tentunya yang tidak punya wewenang untuk merubah keadaan secara keseluruhan, paling tidak kita sajalah sering berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir. Di antara mereka ada yang ahli sujud, mungkin setiap malam qiyamul lail, karena sekarang rumahnya sudah tergenang air, di mana mereka qiyamul lail, boleh jadi mereka sedih sekali. Duh, aku tidak bisa lagi melaksanakan tahajud sebagaimana biasa. Yang rajin membaca Al-Quran, boleh jadi mushaf Al-Qurannya sudah terendam, mereka di antaranya tidak punya mushaf Al-Quran, mereka pasti sedih. Tentunya orang-orang seperti itu mesti ada komunikasi dengan kita, karena sama-sama punya iman dengan mereka. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalimat an na'budak, kata kerja mendatang, sekarang dan mendatang. Selamatkan aku, jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku. Kalimat baniya itu memiliki makna anak-anak, termasuk cucu, terus turunan. Walaupun tidak disebut dzurriyyati. An na'budal asnam, kami dan anak kami jangan sampai menyembah berhala. Kalimatnya na'bud, bukan ya'budun, bukan mereka, tapi aku dan mereka. Seakan-akan Ibrahim merasakan khawatir kalau dirinya tergoda sehingga menyembah berhala. Menyembah dalam artian yang luas, bukan menyembah dalam artian khusus, yaitu langsung meminta tolong kepada berhala, bukan begitu. Tapi sangat luas, antara lain mengharapkan otak, mengharapkan ilmu, mengharapkan pemimpin untuk menyelesaikan masalah, padahal para pemimpin sendiri punya masalah yang tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Sekarang kita menghadap kepada Allah. Makanya inilah langkah Nabi Ibrahim sebagai pembinaan buat kita. Kenapa disebut-sebut asnam? Takut terbawa menyembah berhala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini kalimatnya Rabbi. Padahal di sini dengan menggunakan kata kami, an-na'buda, agar kami tidak menyembah berhala. Diawali dengan kalimat Rabbi, wajnubni, wabaniya, di sini an-na'buda, di sini Rabbi lagi, aku lagi. Artinya Nabi Ibrahim betul-betul merasakan bahwa aku sebagai penanggung jawab, bertanggung jawab penuh tentang keluarga aku di masa mendatang. Pendidikan juga buat kita, bahwa di dalam membina keluarga, hendaklah kita senantiasa merasa di hadapan tanggung jawab yang sangat besar. Diri kita lebih besar tanggung jawabnya dibanding dengan orang lain. Kadang-kadang suami istri suka saling menuduh, ini tugas kamu, ini kewajiban kamu, aku jangan ikut, jangan bawa-bawa nama aku. Padahal semuanya harus bertanggung jawab tentang semuanya. Nabi Ibrahim lebih menunjukkan kepada diri sendiri. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, kalimat Rabbi asalnya Rabbi panjang. Tapi tidak dibaca panjang dan ya-nya pun tidak ditulis, supaya lebih menanamkan keyakinan kepada kita semuanya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, betul-betul ada kedekatan Allah dirasakan oleh dirinya dari kedekatan kepada dirinya. Kita pun mestinya mengikuti jejak langkah beliau ketika kita menghadap kepada Allah dengan mengucapkan Rabbi. Artinya Allah begitu dekat kepada kita. Tentu beda dengan kalimat Rabbi panjang, itu manggil dengan suara panjang, beda dengan manggil menggunakan suara pendek. Antara bapak dengan bapak kalau dekat kan bapak, kalau jauh nah agak panjang nyebutannya pak. Demikian kita menghadap kepada Allah, karena yakin Allah begitu dekat kepada kita, walaupun kita sering jauh dari Allah, maka panggilannya adalah Rabbi. Ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna, sesungguhnya mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Al-asnam. Wallahu alam, di sini pakai hunna. Hunna ini kan mereka kepada banyak wanita dari manusia. Kalau banyak laki-laki, hum. Kalau kepada benda, biasanya tidak menggunakan kata ganti yang biasa dipakai untuk manusia. Paling sering kalau banyak, innaha. Tapi di sini, innahunna. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut pakai kata hunna dengan kata ganti nama wanita banyak. Kenapa tidak innaha? Wallahu alam, boleh jadi maknanya adalah bahwa berhala tersebut demikian banyak dan masing-masing berhala punya pengikutnya. Karena diikuti oleh sekian banyak pengikut, maka diposisikan sebagai makhluk hidup berhala itu. Innahunna adlalna, telah menyesatkan, kathiran minan nas, banyak dari manusia. Berhala menyesatkan manusia. Caranya bagaimana berhala menyesatkan manusia? Memang kita pernah melihat patung ngajak-ngajak orang menuju jurang? Kan enggak. Atau kelihatan ada patung datang ngajak-ngajak orang untuk mabok? Kan enggak. Tapi kenapa di sini kalimatnya adlalna? Patung itu telah menyesatkan. Berarti dengan sebutan patung atau berhala itu menyesatkan, maka bukan berhala berbentuk fisik dalam artian patung dibuat dari batu dan kayu dan tanah saja. Tetapi boleh jadi berhala berupa jabatan, berhala berupa orang pinter, orang berakal, orang cerdas yang dikultuskan oleh para pengikutnya, sehingga dianggap kalau sudah dia yang ngomong, ah pasti benar, jangan ragu-ragu, itu sudah mempertuhan dia. Hanya Al-Quran yang pasti benar dan hadis sahih Rasulullah yang pasti benar. Adapun selain ungkapan Al-Quran, ungkapan Rasul, boleh kita terima, boleh kita tolak. Sehebat bagaimanapun yang berkatanya, tidak memiliki kebenaran mutlak. Bila sudah tertanam dalam kalbu kita keyakinan bahwa kiai fulan, ustad fulan pasti benar selalu, ini sudah memberhalakan dia tanpa disadari. Atau ini kan hasil rapat, keputusan sudah tidak boleh dirubah-rubah lagi, jangan ada perubahan, ini mutlak benar, sudah memberhalakan keputusan manusia. Wah, cukup banyak ternyata berhala itu. Entah pemikiran, entah akal, entah jabatan, atau dengan pekerjaan. Banyak orang yang memberhalakan pekerjaan. Kenapa Pak, Bapak bekerja di sana? Habis di mana lagi saya bisa makan kalau enggak di sini? La haula wala quwata illa billah. Tempat bekerjanya penuh dengan pengharaman, penuh dengan munkarat, fahisyah, kemungkaran. Habis di mana lagi saya cari uang untuk makan? Seakan-akan tidak ada tempat yang lain. Memang setan membisik begitu. Dan kalau sudah berkata tidak ada yang lain selain ini, ditutup oleh Allah itu pandangannya itu. Nah, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Termasuk tadi bahwa pemikiran-pemikiran manusia yang dianggap sebagai solusi pasti untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, itu mempercayai seperti itu sudah menganggap berhala. Ketika tidak didapat, tidak dicapai, pihak yang lain yang anti langsung mencaci maki dia juga dan mencemoohkan. Bukannya membantu menyelesaikan masalah umat, tapi malah mencemoohkan. Itu juga sudah memberhalakan yang lain selain dia tanpa disadari. Nabi Ibrahim menyatakan adlalna katsiran minan nas. An-nas manusia. Manusia tentunya yang dipandang oleh Ibrahim sejak manusia yang hidup pada zaman beliau sampai hidup pada hari menjelang hari kiamat nanti. Artinya sekarang pun banyak berhala yang tidak disadari manusia. Dan ungkapan ini meliput semua semua manusia sasarannya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ibrahim menyatakan, siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka dialah dariku. Dariku apanya maksudnya? Bukti bahwa aku sudah menyampaikan ajaran. Siapa yang memberikan hidayah? Allah, bukan aku. Tapi makna faman tabi'ani fa innahu minni, minni di sini bukan berarti aku yang memberi hidayah, tapi aku yang menerangkan hidayahmu ya Allah. Sebagai bukti ini sudah ada yang ikut aku. Memang terbukti dari keluarga Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, jelas sekali ikut jejak langkah beliau. Cuma cucunya Ishak, cucunya Ibrahim, yaitu putra-putranya Ishak yang memang berbeda. Ishak punya anak Yakubnya, putranya Yakub yang berbeda. Kan Ibrahim, Ismail, Ishak, dari Ishak ada Yakub. Nah, dari Yakub ini ya anaknya banyak nih. Ada 11. Antara lain Yusuf, Benyamin, Yahuda dan lain sebagainya. Bani Israel dari turunan Yahuda itu kan. Banyak sekali yang membangkang terhadap ajaran ini. Makanya ada kalimat waman faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku, itulah tanda bukti bahwa aku sudah menyampaikan ajaran. Dan aku mohon ya Allah, Engkau jadikan apa yang sudah aku sampaikan sebagai bukti bahwa aku sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Kemudian, waman asani, siapa yang maksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya apa? Maksudnya aku tidak mampu menyampaikan ajaran sebagaimana mestinya, masih banyak kewajiban-kewajibanku yang belum kulakukan. Bisa begitu makna fa innaka ghafurur rahim dihubungkan kepada dirinya. Bisa juga fa innaka ghafurur rahim dihubungkan kepada orang yang maksiat.